wajahmu sungguh menawan. Masya Allah, tabarakallah. Biarlah tiada mengapa, kita bisa ngobrol dulu. Biar ku puas memandang wajahnya Umi sungguh menawan. Memang semua lelaki mata keranjang. Bukan mata keranjang, eh. Kopi manis, pedagangnya pun manis. Berapakah danang harus membayar? Berapa sih Umi? 1 juta untuk kopi susunya. Murah itu mah murah. 5 juta untuk upah ngobrolnya. Masa ngobrolnya lebih mahal apa kopinya? Ya iya loh. Gak mau abang mau bayar kopinya lebih murah dong. Gak bisa, ngobrol mesti diladenin, ditungguin. Jadi mahal. Aduh, jangan pelit-pelit dong. Biarlah tiada mengapa, kita bisa ngobrol dulu. Biar ku puas memandang, hey wajahmu sungguh menawan. Memandang wajahnya Umi sungguh menawan. Memang lelaki semua mata keranjang. Ini bukan mata keranjang, eh. Kopi manis, pedagangnya pun manis. Berapakah danang harus membayar? Jangan mahal-mahal lo ya. 5 juta